الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi Was-Sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Dan pada pertemuan kita di siang hari ini kita memasuki rukun yang ke-11. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, rukun yang ke-11, at-tashahudul akhir, tashahud yang terakhir. Tashahud yang terakhir merupakan salah satu hal yang diwajibkan dan merupakan rukun dari rukun-rukun salat yang tidaklah gugur kewajiban tasyahud akhir tersebut, meskipun disertai dengan sujud sahwi. Berbeda halnya nanti pada saat kita membahas tentang hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat, dan pada saat kita membahas tentang tasyahud yang pertama yang bisa gugur dan cukup disempurnakan dengan melakukan sujud as-sahwi. Maka tasyahud yang terakhir termasuk di antara hal yang diwajibkan yang sifatnya rukun. Liqauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud. Kami dahulu mengucapkan sebelum diwajibkan atas kami tasyahud. Tasyahud, yani sebelum diwajibkan tasyahud, mereka dahulu di dalam salat mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi. Assalamu ala Allah, seakan-akan mendoakan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tempatnya berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan kepada yang lain. Maka penyebutan assalamu ala Allah min ibadihi seakan-akan hamba mendoakan keselamatan kepada Allah. Padahal Allah itulah assalam. Oleh karena itu ucapan ini diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah. Kalian jangan mengatakan assalamu ala Allah ketika tasyahud. Walakin qulu, akan tetapi hendaknya kalian mengucapkan attahiyatu lillahi wassalawatu tayyibatu, dan seterusnya. Dan inilah yang disebut dengan tasyahud, yaitu ucapan attahiyatu lillahi dan seterusnya. Yani ada beberapa jenis tasyahud yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah, namun hendaknya kalian mengucapkan attahiyatu lillahi wassalawatu tayyibat dan seterusnya. Yakni hendaknya kalian mengucapkan tahiyat, yang itu adalah merupakan ucapan-ucapan pada saat tasyahud. Fadalla qawluhu sallallahu alaihi wasallam qabla ayyufrada, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dari ucapan dan sabda beliau, qabla ayyufrada, sebelum diwajibkan, ala annahu fardun, yang menunjukkan bahwa tasyahud itu hukumnya adalah wajib dan bahkan rukun dari rukun-rukun as-salat. Dan ucapan tasyahud yang dimaksud di sini adalah ucapan seseorang ketika salat mengucapkan at-tahiyatu lillahi dan seterusnya. Adapun pembahasan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan ada pembahasan tersendiri. Dan lafaz-lafaz pada saat seorang mengucapkan tasyahud itu ada beberapa lafaz yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bentuk tasyahud yang datang dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ada yang datang dari riwayat Abdullah bin Abbas. Ada pula dari riwayat Aisyah, dari riwayat Abu Musa al-Ash'ari, dari riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum dan yang lainnya. Adapun bentuk tasyahud yang diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku tasyahud. Wa kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni surata min al-Qur'an. Ketika itu telapak tanganku berada di atas, di antara kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana halnya beliau mengajarkan kepadaku surat dari Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian beliau membaca tasyahud atau lafaz tasyahud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi ini lafaz tasyahud yang terdapat dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. At-tahiyyatu lillah, yang dimaksud at-tahiyyat adalah segala jenis bentuk pengagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan, kekekalan, kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalawat, demikian pula salat-salat atau doa-doa untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan wattayyibat, yang dimaksud at-tayyibat yaitu hal-hal yang baik, dari ucapan-ucapan yang baik dan amalan-amalan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu zikrullah atau menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar dan yang lainnya dari yang baik-baik. Seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ini ucapan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kami mendoakan keselamatan untuk diri kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Setelah itu mengucapkan dua kalimat syahadah, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Hadis Abdullah bin Mas'ud ini merupakan hadis yang paling sahih yang meriwayatkan tentang masalah tasyahud. Oleh karena itu Al-Bazzar rahimahullahu taala beliau ditanya tentang hadis yang paling sahih dalam tasyahud. Kata Al-Bazzar, huwa indi hadis Ibn Mas'ud. Ruya an nafsin an nayyifin wa ishrina tariqan. Hadis yang paling sahih menurutku dalam hal ini adalah hadis Ibn Mas'ud yang diriwayatkan dari 20 lebih jalur. Demikian pula Al-Bazzar mengatakan, la a'lam fit tasyahud athbata minhu wal asah asanid wal ashar rijalan. Aku tidak mengetahui dalam tasyahud yang lebih sahih sanadnya, lebih sahih hadisnya dan lebih masyhur perawi-perawinya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di sana ada bentuk yang lain lagi dari bentuk tasyahudnya yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibn Abbas beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surata min al-Qur'an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat dari Al-Qur'anul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Di at-tahiyyatu, segala jenis pujian hanya untuk Allah, al-mubarakatu, yang penuh berkah dan kebaikan yang banyak. As-salawatu tayyibat lillah, hanya milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Disebutkan dalam sebagian riwayat, itu tanpa alif lam. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Namun yang paling sahih dan paling afdal dengan menyebut alif lam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an muhammadan abduhu aw ashhadu anna muhammadan rasulullah. Dalam urat yang lain, abduhu wa rasuluhu. Ini bentuk yang kedua. Ada bentuk yang ketiga, yaitu tasyahudnya Umar, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, Al-Tahawi. Dari hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika tasyahud, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud yang diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Walhasil seluruh riwayat ini sahih. Dan yang afdal, seorang terkadang mengamalkan hadisnya Ibnu Mas'ud. Di waktu yang lain, seorang mengamalkan hadisnya Ibnu Abbas. Di waktu yang lain, mengamalkan hadis Ibnu Umar. Karena seluruhnya sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tasyahud yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari. Ada tasyahud yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga ada yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Walhasil semuanya sahih, semuanya boleh diamalkan. Ya, seorang dalam salat ini mengamalkan hadis Aisyah misalnya, dalam kesempatan yang lain mengamalkan hadis Abu Musa al-Asy'ari dan seterusnya. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, lafaz-lafaz tasyahud. Nah, di sini ada satu permasalahan yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ketika seorang mengucapkan lafaz tasyahud, at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu at-tayyibatu, assalamu alayka, apakah kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal sekarang. Atau kita mengganti lafaz assalamu alayka menjadi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dengan alasan bahwa assalamu alayka itu hanya disyariatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama, bahkan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Terjadi perselisihan pula di antara mereka. Ada sebagian sahabat, dan mereka jugalah yang meriwayatkan hadis-hadis tentang tasyahud, bahwa setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak lagi mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, namun yang kita ucapkan adalah assalamu ala nabi, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang menunjukkan hal ini ada beberapa riwayat, di antara hadis Abdullah bin Mas'ud yang telah kita sebutkan sebelumnya, Setelah beliau menyebutkan salawat, beliau mengatakan falamma qubidhan nabi sallallahu alaihi wasallam qulna. Tatkala meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pun mengucapkan assalamu ala nabi. Jadi bukan lagi assalamu alayka. Karena assalamu alayka diucapkan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, itulah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tatkala telah meninggal, maka kami mengucapkan assalamu ala nabi. Diriwayatkan pula oleh Abdul Razzaq dari Ibnu Jurayj, beliau mengatakan telah mengabari aku Atha. Berkata Atha radhiyallahu an, anna sahabata kanu yaquluna wan nabi sallallahu alaihi wasallam hayy assalamu alayka ayyuhan nabi. Falamma ma taqalu assalamu ala nabi, bahwa para sahabat mereka dahulu mengucapkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Namun tatkala setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mengucapkan assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi. Ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula dalam hadis Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud, maka beliau menyebutkan assalamu ala nabi, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Walhasil dari sini ma'asyiral rahimakumullah, sebagian sahabat mereka merubah lafaz assalamu alaika menjadi assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Namun ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa para sahabat atau sebagian mereka tetap menganjurkan dan mengajarkan kepada kaum muslimin untuk mengucapkan assalamu alaika, bukan assalamu ala nabi. Tetap mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Demikian pula Al-Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Abdul Qari, bahwa beliau mendengarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang berada di atas mimbar lalu mengajarkan manusia tasyahud. Mengajarkan kepada manusia tasyahud sambil beliau mengatakan attahiyatu lillah, azzakiyatu lillah, wattayyibatu lillah, assalamu alayka, dan seterusnya. Itu sama seperti tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Nah, di sini Umar ketika mengajarkan kepada kaum muslimin, beliau tetap mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, bukan assalamu ala nabi. Dan ini riwayatnya sahih. Ya, ini riwayat yang sahih. Bahkan para ulama sebagian menganggap ini adalah hadis yang mutawatir. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah, dari sini kita melihat bahwa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi. Lalu bagaimana dengan sebagian perbuatan para sahabat? Mereka mengganti lafaz assalamu alayka menjadi assalamu ala nabi. Para ulama mengatakan ini ijtihad. Ijtihad dari para sahabat bahwa assalamu alayka itu hanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup. Namun setelah meninggalnya kami mengatakan assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi. Yang zahir itu adalah ijtihad para sahabat. Namun tidak sedikit para sahabat yang berpendapat demikian. Ibnu Mas'ud, Aisyah, bahkan atau mengatakan anna sahaba kanu yaqulun, bahwa para sahabat mereka mengucapkan demikian, yang menunjukkan bahwa hal yang seperti ini insyaallah taala bukan hal yang perlu untuk diingkari, ya. Dua-duanya diperbolehkan, meskipun saya lebih condong kepada riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Namun kalau ada yang mengamalkan assalamu ala nabi, ya, tidak diingkari dalam hal ini karena telah dilakukan pula oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga walhasil wallahu taala alam, dalam hal ini ada keleluasaan mau mengucapkan assalamu alayka, mau mengucapkan assalamu ala nabi, silakan. Kedua-duanya datang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Namun meskipun saya lebih memilih pendapat untuk tetap mengucapkan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, yaitu dengan lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tayyib ya ikhwan, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.